masih terbayang indah asmara saat kita masih bersama di bawah cahaya purnama. Hanya semalam cinta disema, surya datang engkau menghilang, kerana engkau putri bangsawan yang datang dari negeri kayangan. Hai putri kayang.